Ada orang yang dianggap alim mengomentari hadis tentang Isra wal Mi'raj dusta. Nah, temannya Abu Jahal ini. Hadis tentang Isra wal Mi'raj dusta. Tidak benar Nabi tawar-menawar jumlah rakaat salat seperti tawar-menawar baju. Nah, begitu juga hadis tentang ditamparnya malaikat sampai keluar matanya oleh Nabi Musa dengan berujung mendustakan riwayat hadis Bukhari dan Muslim karena tidak sesuai akal. Dengan alasan walau hadisnya dari Bukhari dan Muslim, mereka manusia, bisa saja salah. Ya lebih salah kamu. Ya. Kalau seperti Bukhari Muslim bisa saja salah, kamu lebih pantas disalahkan. Rasul saja pernah ditegur Allah karena salah menyikapi salah seorang sahabat yang buta. Dan ia lebih mengeluh-elukan Ahasan sebagai rujukan. Bagaimana pandangan ulama ussalaf? Hadza ar-rajul jahilun mubtadi'un. Naam. Dikhawatirkan kekufuran. Allahul musta'an. Tidak ada yang mengkari al-Isra wal Mi'raj bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke langit, ya, dengan ruh dan jasad. Ada dua pendapat dari ahlu sunnah dalam masalah al-Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan dengan ruh saja, bukan mimpi. Kalau mimpi bukan dari ahlu sunnah. Dengan ruh, ruhnya yang berangkat. Ada sebagian pendapat, namun pendapat yang rajih jumhur ulama mengatakan dengan ruh dan jasad. Nah, tidak ada yang mengingkari hal seperti ini, melainkan dia mengingkari sesuatu yang jelas dalam Al-Quranul Karim. Allah mengabadikan kisah ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Nah, hadis-hadis mutawatir tentang berangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril melewati langit pertama, kedua dan seterusnya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk di antaranya berbaliknya Rasulullah setelah mendapatkan kewajiban 50 salat lalu beliau bertemu Musa. Kata Musa alaihissalam, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Umatmu itu tidak akan mampu melakukan itu. Kembali minta keringanan dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui bahwa Rasulullah SAW akan kembali. Lalu kemudian Rasulullah kembali. Dikurangi 40, 30, 20, 10, 5. 5 al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Sama dengan 50 kali sholat. Ini hadis sabit. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama al-muhadithin yang meragukan hadis ini. Ya. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim itu sudah teruji, ya, di sepanjang zaman, ya. Para muhaddisin itu sudah meneliti, di antara mereka ada yang mengkritik sebagian riwayat seperti Ad-Daruqutni, Abu Mas'ud, Ad-Dimashqi, ya. Mengkritik sebagian riwayat. Sebagian kecil, segelintir riwayat. Dan kebanyakan yang dikritik itu masalah sanad, ya, jalur sanadnya. Nah, lalu kemudian datang orang-orang terbelakang, jahil, juwayhil, ruwaybidhatu hadzal zaman. Nah, ya, bermodalkan jenggot tebel, ya, jenggot, bisa ngomong, masih punya mulut, alhamdulillah belum jadi bisu, ya. Nah. Wah, petentang, petenteng, sana kemari. Bukhari Muslim itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, ini tidak sejalan dengan akal dan seterusnya. Allahul musta'an. Dari aqlaniyin. Padahal perkara-perkara ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang ulama pun. Ulama yang benar-benar ulama. Bukan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Yang dianggap alim, ya dianggap, cuma dianggap saja. Dan dia bukan seorang alim. Nah, berani mengutak-atik hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Nah, dulu juga pernah, wallahu alam, sekarang apa sudah tewas apa masih hidup, ya. Seorang ceramah dia, ya, adalah beberapa pengikutnya. Dia terang-terangan mengatakan bahwa dia Mu'tazilah, dari Mu'tazilah. Nah, ketika dia membahas tentang Ramadan, menyinggung hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, "Wa la khulufu fa min shaimi athyabu 'inda Allah min rihil misk." Ya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak kasturi. Kata dia, hadis ini palsu. Ya, enggak percaya, cium sendiri itu bau mulutnya orang yang berpuasa. Bau. Tadi ya, ya. Nah. Ya, ada seorang datang. Ya Ustaz, ini riwayat Bukhari Muslim. Bukhari siapa? Bukhari penjual bakso apa? Nanti ya. Ya ini subhanallah diremehkan seperti itu. Nah. Ya. Rasulullah mengatakan athyabu 'indallah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan di hidung kamu. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang di sisi Allah khairun, jauh lebih baik, wa abqa. Ya. Maka orang-orang seperti ini, ya, tidak sepantasnya. Yang menjadi masalah sekarang, subhanallah, siapa saja yang pandai ngomong, ustaz, jadi punya mimbar untuk mengajar. Nah, sekarang ini seperti itu keadaannya. Sekedar punya suara, masya Allah. Ya, jadi ustaz tersohor, terkenal, diundang sana kemari. Nah, apalagi kalau ada tampan sedikit, ya, itu yang diundang dari kalangan selebriti mungkin ya. Allahumma musta'an. Ya.